وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يسمع الحديث ممن لم يسمع؟ نعم، من ألباني؟ من ألباني زيدان؟ أتو باني؟ ها ما شاء الله. أولا ريان، نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أنا حسن، قم. نعم أحسنت أحسنت. سامبينيا هشام، من جاب نامي؟ عبد الله، هفل عبد الله، قم. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. dari kalangan para ikhwa dari kalangan para ikhwan wal aba. Kemarin sudah dikasih pelajaran 1 KU. Sama Abul Harith. Kalau ada yang mentasmi kita kembali ke Abul Harith. Skor 2-0. Tafadhal. Antum berdiri apa duduk? Kalau berdiri antum muda masih. قال رسول الله أحسنت بارك الله فيك. أحسنت أحسنت بارك الله فيك وفي ابنك. نعم، pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya air ketika tercampur dengan hal-hal yang bersifat najis terbagi menjadi berapa macam? Terbagi menjadi 4 macam. Macam yang pertama, Dek Herman. 6. 6. Yaitu al-ma' al-kathir idha khalatathu an-najasa wa ghayyarat ahad awsafihi. Nah, air yang banyak bercampur dengan kenajisan dan berubah najis tersebut mengalahkan air tadi sehingga hilang salah satu di antara sifatnya, bisa jadi bau, bisa jadi warna, bisa jadi apa? Nah, rasa. Bisa jadi rasa, maka dihukumi apa? Dihukumi najis. Kemudian macam yang kedua, Abu Syarifah. 6. Maka dihukumi Naam. Yang kedua adalah al-ma' al-kathir, kebalikannya air yang banyak kemudian bercampur dengan najis, akan tetapi air tersebut tidak berubah, airnya mengalahkan kenajisan tersebut, maka dihukumi apa? Dihukumi suci. Kemudian macam yang ketiga adalah air apa, Ahmad? Air yang kecil atau air yang sedikit kemudian bercampur dengan kenajisan dan merubahnya. Ini hukumnya apa? Hukumnya nah? Hukumnya najis. Dan ketiga perkara ini sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama. Di antara para ulama. Nah, kemudian tersisa macam yang keempat, yaitu air yang sedikit ketika bercampur dengan najis tapi menang. Nah, dan tidak bisa merubah salah satu sifatnya, maka pendapat yang rajih bahwasanya air tersebut adalah suci. Nah, tersisa dua permasalahan ikhwani afidhakumullah dalam kajian singkat malam ini. Permasalahan yang pertama yang disebut dengan al-ma' al-mushammas. Al-ma' al-mushammas. Alif lam mim shin mim sin. Sin yang pertama, sin yang berikutnya. Al-mushammas. Diambil dari kata-kata apa? Syams. Yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari sekian lama. Nah, apa hukum menggunakan air tersebut dalam satu perjalanan? Mungkin di padang pasir kita melihat satu kumpulan air, panas sekali air tersebut karena terik matahari yang amat sangat menyengat. Disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-ma' al-mushammas, air yang terkena dengan matahari sekian lama. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, Imam Syafi'i memandang hukumnya makruh. Artinya ditinggal. Jangan berwudu dengan air tersebut. Air yang terkena dengan matahari. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan akrah al-ma' al-mushammas min ajli tibb. Aku mengingkari, tidak suka, membenci dengan air yang terkena dengan matahari dari sisi kesehatan, kata beliau. Berarti berbahaya. Bagi apa? Bagi kulit. Kalau dipergunakan untuk tahara, berbahaya bagi kulit. Ini pendapatnya siapa tadi? Imam Syafi'i. Di sana ada sebuah riwayat dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahku. Datang pada gilirannya Aisyah. Waqad syakhantu lahu ma'an fi syams. Dan aku telah memanaskan air untuk beliau di bawah terik matahari. Yang disebut dengan apa tadi? Ma' al-mushammas. Diambil dari kata-kata syams. Nah, aku panas di air di bawah terik matahari untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Humaira." Wahai, apa arti Humaira? Memiliki apa? Dua pipi yang merah. Merupakan julukan bagi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya Humaira, la taf'ali. Jangan kau lakukan ini. Jangan kau berbuat seperti itu. Jangan kau panaskan air di bawah matahari. فَإِنَّهُ يُورِثْ الْبَرَسْ. Karena air yang dipanaskan dengan terik itu mewariskan penyakit al-baras. Apa itu baras? Hah? Kusta. Kusta atau lepra. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam dihukumi oleh para ulama dengan apa? Hah? Sahih atau dhaif? Dhaif. Bahkan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil menghukuminya bil wada'. Hadis ini palsu. Di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Khalid ibn Ismail al-Makhzumi. Khalid ibn Ismail al-Makhzumi matrukul hadith. Hadis ini ditinggalkan orang ini, tidak diambil. Kana yadha'ul hadith. Suka membuat-buat, memproduksi, mendustakan hadis atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Disebut dengan hadis apa? Maudhu. Hadisun maudhu, mukhtalaqun masnu'. Hadis yang dibuat, diproduksi, dan didustakan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga pendapat yang benar adalah pendapatnya jumhur para ulama. Ini diambil oleh Abu Hanifa, Malik, Imam Ahmad. Jumhur para ulama mengatakan ma'al musammas mubahun jaizun littahara. Mubah, boleh, suci dan mensucikan. Nah, dan betapa banyak air-air di muka bumi terkena dengan sinar matahari mulai terbit sampai terbenam. Mulai dari timur matahari keluar sampai jatuh ke barat. Nah, sampai terbit atau terbenam di barat. Nah, betapa banyak air-air tersebut. Dan tidak dinukilkan dari kalangan para salaf, dari sahabat maupun tabi'in yang mengatakan terlarangnya menggunakan air-air tersebut. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai ma'u zam-zam. Apa hukum bertoharah dengan menggunakan ma'u zam-zam? Nah, ma'u zam-zam merupakan air yang sejarahnya sudah diketahui bersama. Di saat Ibrahim meninggalkan Hajar di satu tempat yang kering kerontang, tidak ada tanaman, tetumbuhan, bahkan tidak ada manusia di situ. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, Ismail merasa kehausan, lapar, dahaga, butuh asupan. Sedangkan perbekalan Hajar sudah habis. Saking bingungnya, paniknya seorang wanita cinta kepada sang anak. Sampai berlari dari Safa menuju ke Marwa. Sebanyak 7 kali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Jibril dan menggepakkan sayapnya di tanah. Maka keluarlah air. Nah, saking kagetnya Hajar sampai mengatakan zam-zam. Zam-zam. Artinya zam-zam apa? Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Nah, tempat tandus. Dia takut keluar sesaat kemudian apa? Kemudian hilang. Sehingga beliau mengucapkan zam zam, jam'i wa jam'i, kumpulkan kumpulkan air. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih mengatakan yarhamullah umma Ismail. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada ibunya Ismail. لو تركت زمزم ولم تغرف. Kalau air zam-zam dibiarkan begitu saja, tidak dia apa? Tidak dikeduk. Karena untuk diambil airnya, tidak dikeduk dan digali. Lakanata aynan ma'ina. Niscaya zam-zam akan menjadi sumber dan telaga. Nah, maka sumur zam-zam merupakan bi'ru Ismail. Sumurnya Nabiullah Ismail ibn Ibrahim alaihima as-salat wassalam. Berapa jaraknya antara Ka'bah dengan sumur zam-zam? Nah, berapa senti? Berapa senti ya? Berapa kilo? Nah, sekarang sudah tidak ada, dijadikan di bawah tanah dengan memiliki ruangan khusus, tim khusus dengan alat-alat modern untuk melihat selalu kuantitas dan kualitas daripada zam-zam. Kalau dulu nampak zam-zam menuju Ka'bah 38 dhira'an, 38 hasta. 38 hasta, kurang lebih sekitar 20-25 meter. Nah, maka para fuqaha menyebutkan bagaimana hukum menggunakan air zam-zam. Terjadi khilaf sampai 3 mazhab di antara para ulama. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan yukrah isti'maluhu fi izalatil khabath. Jangan, air zam-zam tidak boleh dipakai untuk membersihkan kotoran. Untuk membersihkan apa? Khabath. Baik itu kotoran besar ataupun kotoran kecil. Nah, jangan menggunakan air zam-zam. Dan ini merupakan mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Al-Hanafi. Nah, hujjah mereka bahwasanya air ini air istimewa, sangat tidak menghargai kalau air zam-zam dipergunakan untuk apa? Membersihkan kotoran. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari dalam kisah yang panjang ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau datang ke kota Makkah. Abu Dzar dari mana? Dari negeri Al-Ghifar, sebuah kabilah di bagian utara atau di bagian selatan Arab. Dari negeri mana? Mana selatannya Saudi? Selatannya Saudi apa? Al-Yaman. Abu Dzar Al-Ghifari dari negeri Yaman. Nah, ketika sampai di kota Makkah, makatha 30 yawman wa laylatan. Abu Dzar tinggal 30 hari 30 malam, satu bulan penuh di Masjidil Haram, sekitar Ka'bah. Kemudian Nabi SAW bertanya, man kana yut'imuk? Wahai Abu Dzar, dulu siapa yang memberikan kau makanan selama 30 hari 30 malam? Tidak punya perbekalan. Nabi SAW bertanya, man kana yut'imuk? Dahulu siapa yang memberikan kau konsumsi? Abu Dzar mengucapkan, maliya minat ta'am illa ma'u zam-zam. Aku enggak punya perbekalan apa-apa wahai Nabi alaihi wasallam, enggak punya makanan kecuali air zam-zam. Wa samintu uqna atau utna batni, sampai aku gemuk dan terlihat lipatan di perutku. Allahu akbar. Terlihat lipatan di perutku. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innaha mubarakah. Air zam-zam ini air yang penuh dengan barakah. Innaha ta'amu ta'min. Itu adalah makanan yang mengenyangkan. Dalam riwayat selain Muslim, wasifa'u saqamin. Dan itu merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ini air yang penuh dengan barakah. Enggak pernah surut, enggak pernah habis. Betapa banyak sumur dari zaman ke zaman di kota Mekah kering kerontang, apalagi di musim kemarau, kecuali air Zamzam. Kecuali sumur tersebut mencukupi warganya. Wa ta'amu ta'min, dan merupakan makanan yang mengenyangkan. Oleh sebab itu disunahkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah, kalori bagi mereka menjadi energi untuk memperbanyak minum apa? Minum zam-zam. Apalagi di musim, di musim panas. Panas yang luar biasa. Bahkan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau mengatakan, kana yatanafasun fi bi'ri zamzam fi zamanil jahiliyah. Kata sahabat Al-Abbas, dahulu umat manusia ini berlomba-lomba, berbondong-bondong, bersegera mereka mendatangi sumur zamzam pada zaman jahiliyah, sudah dikenal. Wa yufduna iyalahum, mereka mengirim anak-anak kecil. Yashrabuna lahum sabuha, yang mana mereka disuruh ke sana di pagi hari untuk menjadi sarapannya. Sarapannya siapa? Anak-anak kecil. Pada zaman apa ini? Sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di zaman jahiliyah, anak-anak mereka setiap pagi disuruh ambil air zam-zam, minum di sana. Bagi mereka subuh, makanan di pagi hari, sarapan. Oleh sebab itu pada zaman jahiliyah, air zam-zam disebut dengan apa? Syuba'ah. Syuba'ah. Air zam-zam pada zaman jahiliyah dikenal dengan sebutan itu, syuba'ah. Apa artinya syuba'ah? Sesuatu yang mengenyangkan. Sesuatu yang mengenyangkan. Nah, oleh sebab itu Abu Hanifah memandang gak pantas untuk membersihkan kotoran dengan apa? Dengan air zam-zam. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dibelah dadanya. Kapan itu? Hah? Nah, Pak Jun mengatakan Isra Mi'raj. Yang lain? Hah? Masih? Masih kecil. Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih kecil di Bani Sa'ad, ketika beliau menyusu di Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad di daerah Taif. Nah, beliau didatangi oleh dua malaikat, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan menggunakan apa? Ma'u zam-zam. Nah, begitu pula ketika Isra wal Mi'raj. Nah, dibelah dada Nabi alaihi salatu wasallam, dibersihkan lagi hatinya dengan menggunakan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Kali ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ard, sebaik-baiknya air di muka bumi. Sebaik-baiknya air di muka bumi. Nah, disebut dengan sayyidul miyah. Sayyidul miyah. Apa artinya sayyid? Tuan. Tuannya air. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innaha mubarakah. Itu merupakan air yang penuh dengan barakah. Ta'amu ta'min. Wasifa'u. Wasifa'u saqamin. Penyembuh dari berbagai macam penyakit. Dan memang apa? Terbukti Betapa banyak nukilan-nukilan dari kaum muslimin yang mereka mengambil manfaat. Karena dalam zam-zam terdapat 30 zat. Nah, anti jamur, anti bakteri, anti mikroba. Bahkan gak ada apa di sumur itu. Di setiap sumur ada, kecuali air zam-zam. Gak ada apa? Lumut. Gak ada apa? Gak ada lumut. Merupakan energi, kalori. Menghilangkan berbagai macam bakteri dalam tubuh bermanfaat. Penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, dari hadis-hadis ini Abu Hanifah memandang gak pantas. Ini mazhab yang pertama. Kemudian mazhab yang kedua, ikhwani hafizakumullah. Naam, la ba'sa lil wudu dunal ghusl. Mazhab yang kedua, boleh untuk wudu, enggak boleh untuk mandi. Berarti boleh untuk mengangkat hadas apa? Kecil. Enggak bisa untuk mengangkat hadas besar. Berarti untuk apa zam-zam? Wudu saja. Berarti untuk wudu saja. Dalilnya sebuah azhar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' al-Sanani dalam musannafnya. Dan azhar tersebut sahih dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Kata sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, indama izamzam, di sampingnya sumur zam-zam, beliau dalam keadaan berdiri, beliau menegaskan, inni la uhilluha lim mughtasilin, aku tidak menghalalkan air ini untuk orang yang mandi. Aku tidak menghalalkan air ini untuk siapa? Mandi junub. Mandi wajib. Walakin li syaribin wa mutawaddi'in hal wa bal. Walakin li syaribin, akan tetapi air ini untuk orang minum. Hal wa bal. Dan bagi orang yang berwudu boleh, halal bagi mereka. Di sini pendapat sahabat Ibnu Abbas menggunakan zam-zam untuk apa? Di konsumsi, menghilangkan dahaga, dan untuk wudu, wudu saja. Tidak untuk mandi. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian mazhab yang terakhir, yajuz at-tatahhur bihi minal hadathi wal khabath. Pendapat yang ketiga, boleh bertaharah dengan menggunakan air zam-zam, baik untuk menghilangkan kotoran ataupun untuk mengangkat hadas. Menyelisih pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini, yajuz li taharah, boleh untuk digunakan sebagai taharah, suci dan mensucikan, untuk menghilangkan kotoran kecil maupun besar, dan untuk mengangkat hadas. Artinya boleh untuk wudu, boleh untuk mandi, boleh untuk mengangkat hadas kecil, hadas asghar, dan boleh mengangkat hadas akbar. Kenapa? Keumuman dalil bahwasanya zam-zam merupakan apa? Merupakan air. Nah. Dan kata para ulama, wala yazaluna yatawadda'una ila yaumina hadha. Dan air zam-zam digunakan untuk wudu mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan ini adalah pendapat yang rajih, dan itu merupakan pendapatnya al-jumhur. Dan ini juga merupakan pendapatnya al-jumhur. Nah, dan di sana ada sebuah hadis dhaif, akan tetapi memiliki banyak sekali periwayatan dan maknanya sahih. Dan maknanya apa? Sahih. Dari hadis Jabir, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai atau tergantung dari keinginan orang yang meminumnya. Air zam-zam tergantung dari orang yang meminumnya. Maksudnya di sini, ketika kita minum zam-zam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu momen mustajab berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Oleh sebab itu diriwayatkan dari para salaf, di antaranya Abdullah ibn Mubarak, ketika beliau minum air zam-zam, beliau mengatakan, inni ashrabuhu li'atasi yawmil qiyamah. Aku minum ini, ya Allah, sebagai pencukup dari hausnya kelak pada hari kiamat. Bagaimana tidak, matahari mendekat. Nah, di atas kepala anak Adam sejauh satu mil. Nah, ada yang mengeluarkan keringat sampai kedua mata kakinya, ada yang mengeluarkan keringat sampai lututnya, ada yang mengeluarkan keringat sampai pusarnya, ada yang mengeluarkan keringat, nah, dan tenggelam dengan keringat mereka masing-masing sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan di muka bumi. Kata Ibn al-Mubarak, beliau mengucapkan, inni ashrabuhu li'atsi yaumil qiyamah. Aku minum ini, ya, supaya tidak haus kelak pada hari kiamat. Ini Ibnu Mubarak. Kemudian sahabat Abdullah ibn Abbas, diriwayatkan dari beliau, ketika minum air zam-zam, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini bermanfaat bagi para tulabul ilm. Kata sahabat Ibnu Abbas, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ketika apa ini? Minum zam-zam. Warizqan wasi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rezeki yang luas, barakah, banyak, bermanfaat. Wasifa'an min kulli da', dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'ah, wa rizqan wasi'ah, wa shifaan min kulli da'. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ini Ibnu Abbas. Dinukilkan pula dari Imam Syafi'i, kana yashrabuhu lirrami. Imam Syafi'i, beliau mengkonsumsi air zam-zam, tujuannya apa? Menguatkan di dalam memanah. Diriwayatkan ikhwani hafizakumullah, wa kana yusibu ala kulli ashra tis'ah. Imam Syafi'i ini ketika minum zam-zam menguatkan dalam panahan, artinya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bagian daripada ibadah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mana? Sebagaimana berkuda. Ada yang meriwayatkan, kana Syafi'i yusibu ala kulli ashra tis'ah. Imam Syafi'i mengambil target dan kena dari 10, 9 hasilnya. Kana yusibu ala kulli 10 tis'ah. Dari 10 kali panah kena 9 target. Berarti berapa persen? Hah? 90%. Dari apa? Zamzam. Betul sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ma mubarakah, air yang penuh dengan barakah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-imam. Pertanyaannya diantum. Beliau mengatakan, inni syarabtu ma'az zamzam fi bidayati at-talab. Aku minum air zam-zam di permulaan ketika aku mencari ilmu hadis. Nah, wa as'alullah, dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yarzuqani hala az-zahabi fil hifz. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memberikan rezeki kepadaku sebagaimana kekuatannya Imam Az-Zahabi di dalam menghafalkan hadis. Imam Az-Zahabi muridnya siapa? Hasan Pak Didi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata seorang alim ini, syarabtu ma'a zamzam fi bidayati talab, di permulaan aku mencari ilmu hadis, aku minum air zamzam dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi tadi, ma'u zamzam lima syuribalah, air zamzam tergantung dengan orang yang meminumnya. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki supaya aku bisa sampai kepada kedudukannya Imam Az-Zahabi di dalam hafalan hadis. Siapa itu? Tak lagi adhan. Siapa itu? Semua antum di masjid ini tahu. Siapa? Imam Al-Bukhari lah. Imam Al-Bukhari jauh sebelum Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi datang setelah Bukhari. Artinya ini setelah siapa? Setelah Az-Zahabi. Wong dia menginginkan seperti Imam Az-Zahabi. Siapa? Antum tundukkan pandangan bisa menjawab. Ibnu Hajar. Ahsan. Kita baca Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tazkiratul Huffaz. Naam, syarabtu ma'a zamzam fi bidayati talab. Naam, fas'alullah an yarzuqani hala az-zahabi fil hifz. Ujabannya al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Sehingga hukum ma'u zamzam ada tiga mazhab. Yang pertama tadi apa? Tidak diperbolehkan hukumnya, mengingkari, dianggap makruh. Untuk apa? Membersihkan kotoran, enggak pantas karena ini air yang sangat-sangat istimewa. Kemudian yang kedua, untuk apa? Wudu saja, tidak boleh untuk mandi. Kemudian yang ketiga, boleh untuk taharah. Boleh untuk membersihkan apa? Kotoran, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Kita baca hadis berikutnya agar tasmi' minggu depan di hadis yang baru. Kita ada Abu Abbas, kita ada Abu Salman, masya Allah. Kita ada Abu Hafsah, kita ada Abu Syarifah, gantian insya Allah. نعم. فضل جدا. Hadis yang kelima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan sirahnya Abu Hurairah telah kita sebutkan di permulaan hadis dalam babul miyah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im, janganlah kalian mandi di air yang terdiam, wahuwa junub, dalam keadaan junub. Janganlah kalian mandi di air genangan, dan dia dalam keadaan apa? Janabah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sahih apa dhaif? Berarti sahih. Siapa namanya Imam Muslim? Siapa kunyahnya beliau? Julukannya Imam Muslim? Abu Hussein Ahsan Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Hussein Al-Qushayri An-Nisaburi rahimahullah. Walil Bukhari, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari. Siapa namanya Al-Bukhari? Siapa namanya Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira Al-Bardazba Al-Ju'fi Al-Bukhari Abu Ahsan. Ahsan, Masya Allah, Ahlul Hadith. Abu Abdullah, yang memiliki kitab apa? Kita tahunya Sahih Bukhari. Apa nama aslinya Sahih Bukhari? Itu bukan nama kitabnya. Nama Sahih Bukhari panjang, ikhwah. Nama asal Sahih Bukhari disebut karena nama Al-Jami' Al-Musnad. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Itu judul kitab beliau. Disingkat dengan apa? Sahih Bukhari. Nama asli kitabnya Al-Jami' Al-Musnad, kumpulan musnad hadis-hadis Nabi عليه الصلاة والسلام bersanad. As-Sahih, yang dihukumi sahih. Al-Mukhtasar, yang diringkas. Karena enggak semua. Beliau Imam Al-Bukhari ringkas dari berapa hadis? 600 ribu hadis menjadi 7300. Beliau ringkas dari berapa? 600 ribu hadis yang beliau hafal, bahkan diriwayatkan lebih daripada itu. 600 ribu diringkas, dipilih-pilih, dipilah-pilah, dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari kurang lebih sekitar 7319 hadis. Maka judul kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, ringkasan. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi, dari perkara-perkaranya Nabi alaihi salatu wasalam, wa sunanihi wa ayyamih, dan sunan-sunan beliau dan hari-harinya. Baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, gerak-gerik beliau, sifat-sifatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya. Ini yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau kumpulkan berapa tahun kitab Sahih Bukhari? Sudah azan ya, ikhwan. Berapa tahun? 16 tahun. Merupakan pembendaharaan yang luar biasa bagi kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah di dalamnya. Setiap menyebut Imamul Bukhari, beliau mendapatkan doa rahimahullah. Pengorbanan yang luar biasa. Nah, sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi mengatakan ashahhu kutubin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Bukhari kemudian apa? Muslim. Bukhari kemudian Muslim. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah besok kita isi dengan usulul thalatha, karena hari Ahad kemarin digantikan oleh Ustaz Mikdad karena kita ada udzur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila huna walhamdulillah.